alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta kepada para pengikut beliau yang setia hingga akhir nanti. Ayuhal hadirun wal hadirat, alhamdulillah beliau ustaz kita Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala telah berada di hadapan kita semua. Oleh karenanya kepada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, sebelum kita melanjutkan daurah kita, kita akan menggabungkan murajaah untuk yang kemarin sore dan yang tadi malam. Silakan ditutup kitabnya dan catatannya. Pertanyaan yang pertama terkait dengan bab 46. Ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dzalik. Bab memuliakan nama Allah dan mengganti nama dalam rangka itu. Saat itu kita bawakan hadis Abu Syurayh. Hadis Abu Syurayh yang oleh Rasul SAW disuruh mengganti julukannya dari Abu Al-Hakam menjadi Abu Syurayh. Ma wajhul istidlal? Ma wajhul istidlal? Ubaidillah. Harus Abdul Rahim Al-Athari, berdiri yang keras. Harus ihtiramu asma'illah, iya kan? Oh, afwan. Oh iya. Bab sudahnya ya. Saya ijlis. Apa tadi? Bab man hazala bi syai'in. Udah betul kufurnya. Kufurnya Umar udah Mujahid kemarin. Umar Mujahid udah belum? Belum. Yang keras supaya dengar. Santa. Ijlisa. Pertanyaan berikutnya. Bab selanjutnya yaitu babu ma ja'a fi qaulillahi ta'ala wa la in adzaqnahu rahmatan. minna. Ma wajhul istidlal? Sidik. Aina sidik? Kum. Ahsanta. Barakallahu fiik. Hadis yang panjang. Hadis Abu Hurairah, kisah tiga orang Bani Israel. Apa wajah istidlalnya? Ahmad Yoga udah kemarin? Udah. Ukashah bin Wahyudin. Aina? Mana? Nah. Haram. Ukashah Zain. Yang keras supaya dengar yang sampingnya. Yang keras. Enggak dengar ana. Terus belum selesai. Haram menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ya. Sebab itu apa? Baju merah. Ah, antum pakai peci hitam. Ya. Coba dengerin, ulangi lagi. Dengerin dua ukasah. Nah, ukasah. Mensekutukan. Nah, ukasah. Mensekutukan Allah dalam. Baik, ijlisah. Soalul akhir. Sebutkan tiga faktor. Yang membuat orang yang buta mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saqif. Aina Saqif? Saqif Purbalingga. Kum. Satu. Ya, lalu kedua, bagus, tiga, hasan tabarakallah fiik. Sebutkan pertanyaan terakhir tiga sebab dua orang yang pertama adalah. Al-Abras. Yang kedua Al-Aqra. Kenapa dua orang itu dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Sebutkan tiga faktor penyebabnya. Ukashah Beka. Mana Ukashah Beka? Satu. Pernah sengsara. Yang kedua. Tidak. Tidak apa? Hah? Baju biru. Hah? Apa coba? Tiga itu. Ulangi. Taib. Ya, kasa. Idris. Sengsara. Tidak mengakui nikmat itu. Menunaikan. Tayyib. Barakallahu fiik. Tayyib ya ikhwah. Sekarang kita pindah bab yang baru. Bab 49. Halaman. Berapa di situ? 557. Tayyib. Iqra. Ah, selamat. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu wa lana. Babu qawlillahi ta'ala فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا. Nah. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah, فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا. Bab ini sedang membahas hukum penghambaan kepada selain Allah dalam nama. Apa? Penghambaan kepada selain Allah dalam nama. Penghambaan kepada selain Allah dalam nama. Seharusnya penghambaannya kepada siapa? Allah. Contohnya Abdullah. Terus Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Quddus. Semua Asmaul Husna kalau mau dipakai buat nama itu diawali dengan Abdu. Yang benar kayak gitu. Nah, bagaimana seandainya ada orang yang ngasih nama tapi penghambaannya kepada selain Allah? Bukan Abdullah, bukan Abdurrahman, bukan Abdurrahim, bukan Abdul Quddus. Tapi Abdul Ka'bah misalnya. Berarti kan hambanya apa? Ka'bah. Abdul Rasul. Hambanya Rasul. Kalau di sebagian komunitas Abdul Husain. Hambanya siapa? Husain. Apakah boleh? Ya tentu tidak boleh. Ya tentu tidak boleh. Dalilnya apa enggak boleh, ini akan kita bahas. Satu ayat yang ada di hadapan kita. Ayat ini berbunyi falamma atahuma salihan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada sepasang suami istri itu, dua orang kan, atahuma. Huma itu berarti berapa? Dua. Nah, yang dua di sini maksudnya adalah suami dengan istri. Ketika Allah mengaruniakan kepada sepasang suami istri itu solihan, solihan itu bukan nama orang. Solihan itu adalah bayi yang sempurna fisiknya. Apa? Bayi yang sempurna fisiknya. Itu yang dimaksud dengan kata solihan di sini. Sempurna fisiknya berarti ya matanya dua, telinganya berapa? Dua, mulutnya satu, kok dua? Ya, mulutnya satu, tangannya dua, kakinya dua. Itu yang dimaksud dengan sempurna. Ketika Allah mengaruniakan kepada sepasang suami istri itu anak yang sempurna, ja'ala lahu syuraka'a. Kok malah sepasang suami istri itu menjadikan anak ini, ya, menjadikan apa? Anak ini sesuatu yang disekutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang disekutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ceritanya? Mari kita baca riwayat yang ada di hadapan kita. Coba dibaca. An Samurata anin Nabi SAW. عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال فسميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. نعم. Ada sebuah hadis, namun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama, yang berbunyi seperti ini: lamma waladat Hawa tafa biha iblis. Ketika Hawa, istrinya siapa? Adam alaihissalam, melahirkan anak, iblis datang. Iblis datang. Wakana la ya'ishu laha walad. Dan sebelum lahirnya bayi yang terakhir ini, Hawa setiap melahirkan anaknya meninggal. Sekali, dua kali, tiga kali, meninggal terus anaknya. Yang terakhir ini udah mau melahirkan, iblis datang. Qala, berkata, fasammihi Abdul Harith fa innahu ya'ish. Kata iblis, kasih nama anakmu Abdul Harith. Hambanya siapa? Al Harith. Al Harith itu nama Allah atau bukan? Asmaul Husna atau bukan Al Harith? Bukan. Terus apa Al Harith? Al-Harith itu salah satu namanya iblis. Salah satu namanya iblis. Ya. Al-Harith. Ya. Jadi jangan ada teman antum yang pas namanya kayak gitu kemudian antum ya. Al-Harith, ya. Pakai ha, pakai alif, pakai tha. Ya. Tayyib. Iblis ngomong kayak gitu sama siapa? Sama Hawa. Fa innahu ya'ish. Kalau kamu kasih nama Abdul Harith, dia bakalan hidup. Dia bakalan hidup. Karena sebelum-sebelumnya lahir meninggal, lahir meninggal, lahir meninggal. Akhirnya Hawa ini terbawa perasaan pengin apa? Punya anak dalam keadaan hidup. Setiap lahir meninggal, lahir meninggal. Berkali-kali seperti itu. Sebagai seorang wanita yang wajar pengin punya anak. Ya. Wanita normal pengin punya anak. Maka dia pun, beliau pun menamai anaknya dengan Abdul Harith Fa'asha. Dan ternyata betul hidup. Betul hidup. Fakana dhalika min wahyi syaitani wa amrih. Dan Hawa saat itu menaati apa yang disampaikan oleh siapa? Iblis. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Tapi dalam beberapa asar, hadis perkataan Nabi SAW. Kalau asar, perkataan sahabat, tabi'in. Dalam beberapa asar dari sahabat Nabi SAW. Disebutkan seperti itu kisahnya. Dan asarnya sahih. Bahkan, ayol ikhwah. Mayoritas ulama salaf menafsirkan ayat tadi, surat Al-A'raf, ayat berapa tadi? Coba dilihat. 190. Yang dimaksud sepasang suami istri di situ, menurut mayoritas ulama salaf adalah Adam dan Hawa. Tapi kan kemudian jadi timbul pertanyaan. Loh, Adam dan Hawa masa melakukan syirik? Nabi itu kan maksum. Tidak mungkin Nabi itu melakukan syirik. Walaupun syirik asghar, karena syirik asghar itu adalah termasuk dosa besar. Nah, dari situlah kemudian nanti kita akan baca di yang terakhir. Ya. Dari perkataan Qatadah, ya, syuraka fi ta'atihi, yang dimaksud dengan ayat ja'ala lahu syuraka'a, itu bukan maksudnya syirik akbar ataupun syirik kecil, tapi maksudnya adalah Adam dan Hawa menduakan Allah dalam ketaatan. Dalam apa? Ketaatan, kepatuhan. Adam dan Hawa bukannya patuh kepada Allah dalam kasus ini, kok malah patuhnya sama siapa? Iblis. Itu maksudnya syuraka. Bukan maksudnya Adam dan Hawa melakukan syirik akbar ataupun syirik asghar. Tapi maksudnya Adam dan Hawa mensekutukan Allah karena dia menaati iblis. Padahal seharusnya dia menaati siapa? Allah. Ketaatan kan harusnya tertuju hanya kepada siapa? Allah. Ketika Adam dan Hawa menaati iblis, seakan-akan dia telah mensekutukan Allah dengan iblis. Karena menaati iblis yang seharusnya tidak ditaati. Pendapat mayoritas ulama salaf ini, itulah yang dipilih oleh Imam At-Tabari. Akan tetapi sebagian ulama, dan pendapat yang kedua ini dipilih oleh Imam Ibnu Katsir, mereka katakan, hadis tadi Isra'iliyat, bukan hadis Nabi, dhaif. Lah terus siapa sepasang suami istri itu? Kata Imam Ibnu Katsir, sepasang suami istri itu adalah sepasang suami istri dari kalangan kaum musyrikin. Bukan siapa? Bukan Adam, juga bukan Hawa. Enggak disebutkan namanya siapa. Pokoknya dari kalangan kaum musyrikin. Dan yang dilakukan oleh dua suami istri tadi adalah kesyirikan. Menamai anak dengan Abdul Harith atau abdu selain Allah, mau abdul Ka'bah, mau abdul apa tadi, Rasul, mau abdul Husain, itu semuanya adalah bentuk kesyirikan. Nah, ini pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Ana terus terang sampai detik ini ana belum tahu mana pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat itu. Yang pertama mayoritas ulama salaf, akan tetapi juga agak membingungkan karena bagaimana Adam dan Hawa itu dikatakan syuraka'a, mensekutukan Allah. Itu tidak mungkin, tapi tadi sudah dijawab, bukan maksudnya syirik akbar atau ashar, tapi maksudnya adalah mensekutukan dalam ketaatan. Setiap orang yang berbuat maksiat, sejatinya dia telah mensekutukan Allah dalam ketaatan. Karena seharusnya kita itu patuhnya kepada siapa? Allah. Ketika ada orang nyuri misalnya. Ada orang nyuri. Temennya lagi ngeces apa? MP3 misalnya. Ditaruh. Kemudian, wah lumayan nih MP3. Dicuri sama dia. Sejatinya dia menaati siapa? Syaitan. Berarti dia telah mensekutukan sejatinya. Mensekutukan Allah dalam apa? Ketaatan kepada selain Allah, yaitu kepada setan. Ya. Atau misalnya sudah bolak-balik diingatkan sama ustaz, waktunya akhwat lewat hari Jumat, ngapain duduk-duduk di mana? Depan masjid. Sudah bolak-balik diingatkan, ya. Malah tetap duduk-duduk situ dan ngadepnya ke sana lagi. Ya. Sengaja gitu ya. Kenapa? Cuci mata ustaz katanya. Itu ngotori mata namanya. Bukan cuci mata. Itu sejatinya lagi menaati siapa? Setan. Setannya yang manas-manasin. Kapan lagi? Seminggu sekali. Ya. Ahwatnya juga sama. Kalau sudah lewat depan masjid jalannya pelan gitu. Kayak Putri Solo. Sama juga, lagi menaati siapa? Setan. Ya. Padahal harusnya sudah lewat aja. Ya. Ngapain lirik-lirik? Ya. Toh juga belum tentu yang dilirik ganteng juga kan? Ya. Ganteng pun juga gak boleh. Ya. Itu menaati setan. Dan itu sejatinya salah satu bentuk mensekutukan Allah. Tapi gak masuk level syirik akbar ataupun syirik apa? Aswar. Bahkan, ingat gak kenapa Nabi Adam sama Hawa dikeluarkan dari surga? Kenapa? Karena menaati siapa? Setan. Menaati apa? Makan buah yang oleh Allah dilarang untuk dimakan. Berarti yang pertama pun, kejadian pertama pun sebenarnya Adam dan Hawa sudah menaati setan. Dan itu gak benar. Tapi itu bukan kesyirikan. Ya. Inilah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tadi sudah saya sampaikan. Pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Ala kulli hal, terlepas siapa pelakunya dalam ayat ini, yang paling pokok menamakan anak dengan penghambaan kepada selain Allah tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sehingga ketika ada orang yang terlanjur menamakan anaknya dengan nama selain Allah, maaf, dengan penghambaan kepada selain Allah, maka harus diapa? Diubah. Contoh misalnya ada yang sudah terlanjur namanya Abdul Ka'bah. Dirubah jadi apa? Kalau pengen tetap ada Ka'bahnya, maka tinggal tambahkan Rob. Jadi gimana? Abdu Robbil Ka'bah. Akhirnya kan jadinya hambanya siapa? Penguasa Ka'bah. Pemilik Ka'bah siapa? Allah. Sudah terlanjur namanya Abdul Rasul. Dirubah jadi apa? Abdu, kayak tadi coba, Abdu Rabbir Rasul. Tuhannya Rasul. Siapa itu? Allah. Sudah terlanjur kasih nama Abdu An-Nabi misalnya. Ada. Sebagian orang namanya Abdu Nabi. Gimana? Diubah jadi gimana? Abdu Rabbin Nabi. Ya. Kepanjangan Ustaz itu, kepanjangan Abdullah aja pendek sudah. Ya. Hambanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Uktubu. Penghambaan. Kepada selain Allah, penghambaan kepada selain Allah dalam nama termasuk kesyirikan. Penghambaan kepada selain Allah dalam nama termasuk kesyirikan. Ulang. Antum. Peci hitam. Hah? Diulang. Nah, tayyib. Termasuk kesyirikan. Syirik akbar atau asghar? Syirik akbar atau asghar? Nah. Akbar atau asghar? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung keyakinannya. Kalau dia meyakini bahwa anak itu hamba selain Allah, betul-betul dia meyakini bahwa anak ini yang ngasih selain Allah. Misal nih, ada orang ngasih nama anaknya Abdul Husain. Berarti kan maknanya apa tadi? Hambanya Husain. Ditanya, kenapa kok kamu kasih nama anakmu Abdul Husain? Ya karena Husain yang ngasih anak ini kepadaku. Bukan Allah, bukan. Husain yang ngasih. Ini syirik apa? Akbar. Syirik akbar. Terus syirik asghar gimana? Ya kalau misalnya dia tetap meyakini bahwa yang ngasih anak itu Allah, cuman lewat Husain. Wasilahnya siapa? Husain. Ini bisa masuk kategori syirik asghar. Ya, baik. Lanjut halaman 559. Siapa ini? Selamat sudah saat. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولنا قال ابن حزم رحمه الله تعالى اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانيني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن حاتم. Berikutnya adalah ijma'. Ya, kalau tadi kan dalil dari ayat Al-Quran, sekarang dalil dari ijma' yang dinukil oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Qala Ibnu Hazmin rahimahullah, ittafaqu. Apa artinya ittafaqu? Semua ulama sepakat. Ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama sepakat bahwa penghambaan kepada selain Allah dalam nama itu hukumnya haram. Terus beliau kasih contoh, ka'abdi amrin. Contohnya seperti abdu amr. Wa abdil ka'bah. Abdul ka'bah wa ma ashbaha dhalik. Dan yang semisal dengan itu. Dan itu banyak, di zaman dahulu banyak. Abdul ka'bah, abdu amr, abdul uzza, na'udzubillah min dhalik. Ya, abdul manat. Ya. Itu banyak yang seperti itu di zaman itu. Tapi kemudian Imam Ibnu Hazm mengatakan hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Jadi menurut Imam Ibnu Hazm, Abdul Muttalib itu boleh. Kenapa boleh? Alasannya karena itu adalah nama kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Kakeknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya Rasulullah SAW. Namun, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm mengecualikan Abdul Muttalib itu kurang pas. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm bahwa Abdul Muttalib itu boleh, penamaan itu kurang pas. Kenapa kurang pas? Pertama, karena Abdul Muttalib itu bukan nama. Terus apa? Abdul Muttalib itu adalah julukan. Apa? Julukan. Lah terus nama asli kakek Nabi siapa? Ada yang tahu? Siapa? Syaibah. Ahsanta. Syaibah. Siapa namanya? Syaibah. Lebih panjangnya Syaibah Al-Hamd. Syaibatul Hamdi. Ringkasnya Syaibah. Loh terus kenapa kok sampai terkenal dengan nama Abdul Muttalib? Ceritanya Syaibah ini tinggalnya di Madinah. Tinggalnya di mana? Di Madinah. Kemudian pamannya Syaibah yang namanya Al-Muttalib. Syaibah punya paman. Siapa namanya? Al-Muttalib. Pengin bawa Syaibah ke Mekah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah saat itu cepat atau lama? Lama. Kalau sekarang pakai bis 5 jam. Kalau pakai kereta cepat paling cuma 2 jam, 3 jam. 2 jam setengah, 3 jam. Kalau dulu puluhan hari. Karena pakai onta. Onta kan slow but suwe. Ya. Pelan onta itu. Kalau kuda kan bisa dipacu. Kalau onta kan cuma ya, jalannya unduk gitu ya. Itu bisa berpuluh-puluh hari. Dan kita tahu padang pasir itu kan panas. Kemudian banyak debunya ketika bertiup angin. Sampai di Mekah, Syaibah ini kulitnya berubah warnanya. Awalnya putih, terus jadi apa? Hitam. Enggak cuma itu, kotor. Kan belum ada rest area saat itu. Jadi sampai sana tuh kotor. Orang-orang Mekah ketika ngelihat Muttalib datang bawa anak dalam kondisi kotor, kulitnya hitam, kemudian banyak debunya, kusut gitu ya. Orang-orang pada ngomong, oh ini abdunya Muthalib. Abdu itu apa? Budak. Orang-orang Mekah ngelihat penampilan Syaibah yang sedemikian rupa, mereka kemudian pada ngomong, oh Muthalib datang bawa budak. Mereka enggak tahu padahal itu adalah aslinya apa? Budak atau ponakan? Itu keponakan. Nah, mulai hari itu Syaibah terkenal di Mekah dengan julukan siapa? Abdul Muthalib. Hambanya siapa? Muthalib. Padahal aslinya bukan aslinya keponakannya Muthalib. Dan namanya bukan Abdul Muthalib. Namanya siapa? Syaibah. Karena sudah terlanjur terkenal, akhirnya sampai sekarang. Kalau kita menghafalkan nasab Nabi SAW, gimana coba? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kan tidak ada orang menghafalkan nasab Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Syaibah. Kan tidak ada. Mungkin malah kalau antum ngapalin kayak gitu, orang yang enggak paham, salah. Padahal itu yang benar. Jadi Abdul Muthalib itu bukan nama. Apa tadi Abdul Muthalib? Julukan. Ya. Nama aslinya siapa? Syaibah. Ini jawaban yang pertama atas pendapat Ibnu Hazm. Jawaban yang kedua, bahwa kalaupun itu dianggap nama, itu kan bukan Allah yang kasih nama. Bukan pula Rasulullah SAW yang kasih nama. Yang kasih julukan itu adalah orang-orang musyrikin saat itu. Sehingga itu bukan dalil. Kalau yang kasih nama, wudu. Kalau yang kasih nama adalah Allah atau siapa? Rasulullah SAW, maka bisa dijadikan sebagai dalil. Itu yang kasih julukan adalah orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi kalau di zaman ini nih, ada orang yang menamai anaknya Abdul Muthalib. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Hah? Karena itu penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tajib uktubu. Para ulama sepakat. Bahwa penghambaan. Para ulama sepakat bahwa penghambaan kepada selain Allah dalam nama, penghambaan kepada selain Allah dalam nama, hukumnya haram. Hukumnya haram. Para ulama sepakat bahwa penghambaan kepada selain Allah dalam nama hukumnya haram. Farwah. Hukumnya haram. Baik. Terus di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan menceritakan lebih detail tentang kejadian Adam dan Hawa. Jadi ketika Hawa hamil, iblis datang. Faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah. Iblis ngomong kepada Adam dan Hawa, aku ini temanmu. Masih ingat enggak? Aku ini yang dulu mengakibatkan kamu dikeluarkan dari mana? Surga. La tuti'annini aw la aj'alanna lahu qarnai ayyilin fayakhruju min batniki fayashukuhu. Patuhi perintahku. Patuhi perintahku. Ini siapa yang ngomong? Iblis. Kepada siapa? Adam dan Hawa. Patuhi perintahku. Kalau enggak, aku akan bikin bayi yang di perutmu punya dua tanduk. Aku akan bikin bayi yang ada di perutmu punya dua tanduk. Tanduk itu akan semakin panjang. Ketika tanduk itu panjang, maka akan merobek perutmu. Siapa yang ngomong? Iblis. Wala af'alanna, wala af'alanna. Aku akan lakukan itu. Aku akan lakukan itu. Nakut-nakuti siapa? Adam dan Hawa. Ternyata Adam dan Hawa enggak nurut. Ini pertama. Adam dan Hawa enggak nurut apa yang disampaikan oleh iblis. Allah menakdirkan bayi itu terlahir dalam keadaan sudah meninggal. Meninggal, belum punya anak. Hamil lagi, yang kedua. Iblis datang lagi. Menyampaikan hal yang serupa. Kamu nurut enggak? Kalau enggak nurut, bayimu mati. Apa yang terjadi ketika melahirkan? Mati lagi. Yang ketiga, hamil lagi. Dan saat itu disebutkan di sini apa? Fa adrakahuma hubbul walad. Adam dan Hawa ini sudah pengin banget punya anak, dan mereka sudah kejadian pertama mati, kedua mati, yang ketiga mereka pengin banget punya anak. Akhirnya mereka berdua saking penginnya punya anak, maka mereka pun mengikuti, menaati iblis. Ini yang dikatakan tadi syuraka'a. Bukan melakukan syirik akbar atau asghar, tapi mensekutukan Allah dalam ketaatan. Yang harusnya taatnya cuma kepada Allah, kok malah taatnya kepada iblis. Fasammayahu Abdul Harith. Akhirnya ya sudahlah, kasih nama Abdul Harith aja. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Iblis. Walaupun Adam dan Hawa tidak pernah memaksudkan dari nama itu bahwa anaknya itu adalah hambanya siapa? Iblis. Ya cuma nama aja gitu. Fadzalika qawluhu ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Ini adalah tambahan dari tafsir ayat yang tadi kita baca. Terakhir masih menafsirkan ayat itu halaman 561. Walahu iqra. Ya, yang tadi siapa? Saat ya. Walahu bisanadin sahihin an Qatadah qala syuraka'a fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Walahu bisanadin sahihin an Mujahidin fi qawlihi la'in ataitana salihan qala ashfaqa an la yakuna insanan wa dhakara ma'nahu 'anil hasan wa sa'id wa ghairihima. Naam, ini yang tadi sudah sempat ana sampaikan di awal. Walahu bisanadin sahihin an Qatadah. Qatadah itu sahabat atau tabi'in? Tabi'in, asanta. Beliau berkata syuraka'a fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Jadi ayat yang tadi berbunyi ja'ala lahu syuraka'a, itu bukan makna syuraka adalah mensekutukan Allah dalam ibadah, bukan. Karena itu syirik akbar, dan tidak mungkin Adam serta Hawa melakukan syirik akbar, karena Adam itu adalah maksum. Terus bagaimana maksudnya kata Qatadah, syuraka'a fi ta'atihi, maksudnya mensekutukan dalam ketaatan. Setiap orang yang berbuat maksiat, sejatinya dia telah mensekutukan Allah dalam ketaatan. Yang harusnya patuhnya cuma kepada Allah, kok patuh kepada setan, patuh kepada nafsu. Itu yang dimaksud mensekutukan. Ya, bukan mensekutukan dalam ibadah. Walahu bisanadin sahihin an mujahidin. Mujahid, sahabat atau tabi'in? Tabi'in. Fi qawlihi la'in ataitana saliha, qala ashfaqa alla yakuna insana. Jadi Adam dan Hawa itu khawatir banget ketika terlahir anaknya nanti itu bukan manusia wujudnya. Wujudnya adalah setan. Nah, punya dua tanduk itu kan bukan apa? Manusia. Takut. Ya. Apalagi pernah kejadian sebelumnya ketika di surga. Wa dzakara ma'nahu 'anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Dan itu juga disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri dan Sa'id bin Al-Musayyib, dua-duanya juga tabi'in. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kita akan lanjutkan insyaAllah nanti di waktu duha. Jam berapa waktu duhanya? Jam 10 ya? Hah? Betul? Jam 10? Taib. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.